Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini mencerminkan bagaimana hakikat Islam dan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Al-Quran itu membawa kebenaran. Anzalna ilaikal kitaba wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, membawa kebenaran. Fah musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, dan membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Taurat dan Injil telah kita bahas dari ayat 44, 45, 46, 47 yang pada beberapa hari yang lalu menerangkan bagaimana Alkitab atau kitab suci, baik Taurat dan Injil, menjabarkan hukum dalam kehidupan seperti an-nafsu an-nafsa bin-nafsi, jiwa dengan jiwa, yang dan kemudian wal juruha qisas, setiap luka ada balasannya. Tetapi Allah menyebutkan faman tasaddaqalah fa huwa kafaratun lah wa man tasaddaqa fa huwa kafaratun lah, barang siapa yang memaafkan itu merupakan sedekah dan itu merupakan kafarat bagi dia. Dan juga kemudian di dalam Injil pun kita menemukan hal-hal yang terkait dengan etika. Ketika dipukul pipi yang kiri, berilah pipi yang kanan, misalnya di dalam Injil. Maka suatu hal yang menarik, Allah mengatakan bahwa Al-Quran adalah muhaiminan alaihi, yaitu dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Artinya apa? Barometer standar ISO misalnya kalau ada sekarang ini, maka sebenarnya ISO dan standar itu terletak pada Al-Quran. Semua yang benar dalam kitab suci sebelumnya menjadi benar apabila itu sesuai dengan Al-Quran, dan menjadi tidak benar apabila itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka Allah menutup ayat sebelumnya ketika diminta untuk waman lam yahkum, di sini Allah fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Fahkum bainahum. Kemudian menjadi hal yang menarik bahwa hakikat Islam yang kita kaji pada hari sebelumnya, bahwa Islam itu adalah mencerahkan dan tidak terjadi pembangkangan dan tidak menafikan. Di sini pun Allah tidak menafikan keberadaan umat sebelumnya. Walau syaa'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Realitanya bahwa Allah tidak hendak menjadikan manusia ini satu umat saja. perbedaan itu ada dan itu nyata. Tujuannya ketika Allah berkehendak menjadikan umat berbangsa dan bersuku berbeda agama, walakin liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu. Persilakan Ustaz Perdana atau Ustaz Ardiansa. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Wa anzalna ilaikal kitaba, kata Syekh Mutawalli Syarawi. Kata anzala itu maknanya adalah menurunkan sesuatu dari atas. Artinya Al-Qur'an, keberadaan Al-Qur'an, ya, sebagian besar di sini untuk menjelaskan tentang keberadaan Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu diturunkan dari atas, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari pikiran manusia. Walaupun sebenarnya manusia juga punya punya kesempatan untuk mengembangkan pemahaman di dalam Al-Qur'an itu. Tapi yang jelas Al-Qur'an berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu artinya adalah bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu kebaikan yang Al-Qur'an itu akan membawa kebaikan yang sangat sesuai dengan kondisi kondisi apapun, ya, sejak Al-Qur'an diturunkan sampai saat sekarang ini. Bilhaqi, ya, kata Bilhaqi juga untuk menjelaskan bahwa kedatangan Al-Qur'an itu menunjukkan keontitikan Al-Qur'an itu sendiri, karena dia bertugas menjelaskan bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu adalah sebagai salah satu sebagai kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah seharusnya umat non-muslim berpegang kepada Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an itu diturunkan setelah diturunkannya kitab Al-Qur'an dan Injil, dan sebagai penutup kitab dari kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Jenal, di sini ada yang menarik adalah bahwa ketika Allah menyatakan walau syaa'allahu laja'alakum ummatan wahidah, kalau Allah ingin Allah akan jadikan kamu umat yang satu, tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Kira-kira ini Ustaz, apa maksudnya? Iya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, liyabluwakum, untuk menguji, untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa? jangan harapkan di dunia ini semuanya akan jadi orang muslim semua. Iya, itu nothing, ya, itu memang tidak akan tercapai, karena memang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam ayat yang lain. Maka di sini disebutkan fastabiqul khairat ahsanu amala. Di sini fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan, berbuat baik. Artinya apa? Ini adalah pesan universal dari Islam untuk dunia. Yeah. Oke, kita berbeda-beda tetapi pesannya satu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Maka kita mendukung apa yang terjadi di Bali dalam konferensi penyelamatan dunia. Apakah peran Islam tidak ada di situ? Oh, Islam sangat berperan besar dengan menganjur umat manusia untuk berbuat baik. Fastabiqul khairat ayyukum ahsanu amala. Masalah akhirat nanti ilallahi marji'ukum jami'a. Kesimpulan akhirnya, apakah orang yang non muslim tadi berbuat baik di dunia mendapatkan dampak positif? Insya Allah dapat, karena sunnatullah berlaku bagi semua. Tetapi di akhirat permasalahannya lain. Maka ketika ada umat Islam melihat ada umat lain melakukan kecurangan sehingga dia juga melakukan kecurangan hal yang sama, di sini Allah menegaskan ilallahi marji'ukum jami'a. Jangan lakukan kecurangan walaupun orang lain melakukan kecurangan. Karena apa? Niat berbuat baik itu adalah untuk Allah. Dan jangan sekali-kali, kata ayat sebelumnya, penggalan ayat sebelumnya, ayat 48 juga, wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Begitu juga kita, jangan mengikuti hawa nafsu kita, tetapi ikutlah pesan moral yang diminta Allah, yaitu fastabiqul khairat. Iya. Kalau melihat kepada ayat ini Ustaz, seakan-akan ayat ini sebenarnya merangkum seluruh agama itu, artinya agama-agama samawi itu. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah kata-kata Muhaimin, yaitu mengganti dan mereposisi daripada kitab-kitab samawi, yaitu Taurat dan Injil itu tadi. Sebagaimana kita sudah sampaikan dalam pertemuan yang lalu, bahwa kedatangan Al-Qur'an itu adalah penghapus bagi syariat-syariat sebelumnya. Jadi mau tidak mau mereka itu sebenarnya harus ikut. Tapi kalaupun mereka tidak ikut, silahkan tetap berbuat kebaikan dan jangan membuat kerusakan. Nah, di sisi yang lain, ini sebenarnya pesan moral yang begitu kuat juga kepada umat Islam. Kalau Allah saja sudah mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya sudah salah, tapi kalau mereka bisa berbuat baik, tetap Allah anjurkan untuk berbuat baik, apalagi dengan umat Islam yang memang seharusnya tetap menonjolkan dan tetap memiliki kebaikan itu di dalam diri mereka. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang beriman itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Bagaimana kehidupan dia itu tidak mengganggu orang lain. Oleh karena itu Rasulullah juga menyatakan dalam hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi, yaitu yang menjaga lidahnya tidak menyakiti orang lain dan juga menjaga tangan atau kekuasaannya daripada menyakiti orang lain. Artinya apa? Bahwa bukan berarti karena Allah telah menjamin agama ini dan pengikutnya adalah orang yang benar, kemudian mereka malah berbalik arah, berbuat yang tidak baik. Tetapi hendaklah semakin memotivasi diri umat Islam itu, orang-orang yang beriman itu, untuk semakin berbuat baik. Iya, benar sekali. Jadi ada pernyataan Syekh Sa'ro yang sangat menarik. Ketika Anda berbuat baik, itu tunjukkanlah bahwa Anda itu Muslim. Jangan pakai bendera lain. Kenapa? Karena begitu Anda berbuat jahat, Anda akan dituduh orang sebagai seorang Muslim. Jadi suatu hal yang tidak fair di dunia ini, berbuat baik bukan nama Islam, berbuat jahat Islamlah yang salah, kan begitu. Maka ketika ada orang di kejaksaan itu Pak Ustadz, kalau sudah dia mau dihadapkan di sidang itu, pasti pakai baju koko, pakai topi, padahal selama ini dia tidak pernah pakai baju koko. Supaya dapat keringanan. Iya, tapi itu kan menyedihkan Islam. Masa yang pakai baju koko ya akhirnya, padahal seumur-umur itu pernah pakai baju koko. Sementara ketika dia berbuat baik, bendera partailah yang timbul. Dia akan membantu sumbangan untuk ini, tidak menyatakan ini kami Islam membantu. Begitu juga dengan Save Our World yang baru-baru ini diadakan di Bali. Tidak ada umat Islam yang mendukung pernyataan bahwa umat Islam mendukung bagaimana yang pakai Islam, baju Islam pun namanya belum ada. Belum ada, bahkan utusan dari Arab sendiri pun pakai jas. Itu kan suatu hal yang menyedihkan. Walaupun pakaian itu sebenarnya tidak menonjolkan, tetapi itulah yang terlihat di dunia ini. Maka disebutkan Allah, fastabiqul khairat adalah pesan universal dan itu berasalkan dari agama. Ustaz Perdana mungkin menambahkan? Iya. Tapi sepertinya tadi penjelasan saya ini sudah dicakup oleh Ustaz Jainal, sudah diterangkan tadi bahwasanya kita sebagai Muslim memang diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan untuk menonjolkan kebaikan itu. Karena apa? Karena tidak hanya sekedar untuk untuk sekedar itu adalah misi untuk melakukan kebaikan, tapi juga untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah kuntum khaira ummatin, kamu itu adalah umat yang terbaik. Kamu harus tonjolkan itu, karena kalau kamu tidak tonjolkan, kelak satu saat orang akan menyalahkan, lah kenapa kitab Al-Quran itu menyatakan umat Islam terbaik, tapi kenapa gambarannya yang tampak adalah tentang kejahatan. Tidak hanya sekedar berbuat baik dan berbuat jahat, umat Islam juga harus menampilkan dirinya sebagai umat yang memiliki peradaban dan kemajuan yang jauh, yang meningkat begitu. Dari berbagai sisi. Kalau pada saat sekarang ini umat non-muslim berhasil mencapai kemajuan teknologi dan informasi yang begitu mengagumkan, maka sebagai umat Islam kita jangan hanya sekedar sebagai penonton saja. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mengikuti perkembangan kemajuan zaman itu, bahkan kalau perlu kita juga mewarnai perkembangan kemajuan dan teknologi yang menarik. Di sini Ustaz Perdana mengenai syariah. Ja'alna likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ini menjadi hal suatu hal yang menarik bahwa di sini disebutkan untuk orang agama-agama ya, tetapi kata-kata syariah ini menarik. Dari kata-kata likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, apakah berindikasikan bahwa syariat itu harus satu atau syariat itu boleh macam-macam tetapi agama tetap satu? Karena ada usaha sekarang ini syariat mazhab yang banyak itu tidak boleh ada di muka bumi ini karena nabinya satu gitu. Iya. Nah, bagaimana menurut Ustaz? Iya, Allah sudah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan. Syir'atan ini secara bahasa adalah jalan. Hmm. Artinya jalan menuju kebaikan itu banyak walaupun ujungnya itu tetap satu begitu. Kembali kepada Allah dan kembali kepada agama yang sah yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan permasalahan keberadaan banyak partai, keberadaan banyak mazhab itu adalah warna-warni kehidupan yang memang sudah begitulah fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat satu hal bahwa seluruh partai yang ada itu yang dipegang oleh umat Islam itu seharusnya membawa kepada gambaran Islam yang benar. Mazhab-mazhab yang ada bukan malah membuat umat Islam itu terpecah-pecah, ya membuat terkotak-kotak, akan tetapi malah untuk menunjukkan bahwa inilah keragaman di dalam Islam, tapi kita adalah umat Islam yang bersatu dan umat Islam yang kuat. Iya. Jadi begitu banyak syariat itu membuat kita banyak pilihan, Pak Ustaz, iya, ya. Silakan. Yang mau bersentuh tidak batal pilih mazhab Maliki gitu kan, yang mau agak longgar pilih mazhab tertentu gitu. Tapi semuanya masih dalam koridor syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang siapa yang paling benar, maka Allah Subhanahu wa taala menutupkan ayat ini fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Memang tetap akan ada perbedaan, tetapi tetap saja Allah lah kembali kita semua nantinya, dan Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang telah kita perselisihkan. Karena perselisihan itu tidak pernah akan ada selesainya. Karena memang masalah basah rambut semua atau separuh itu sumber ayatnya juga ada, dan dalilnya ada. Ketika dibilang mana yang lebih afdol, tentu saja menurut pendapat dan kecenderungan mana dia. Tetapi tetap saja niat sholat tadi, niat wudhu tadi adalah karena Allah, ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu masih ada tersisa 2 menit lagi. Ya, nampaknya waktu sudah selesai. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bacaan alhamdulillah. Saya Jenal Arifin dan Ustadz Perdana Ustadz Ardiansa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.